Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa anak deh gitu ya. Abang sini. Daripada mau ikut. Gimana kabarnya pemirsa, sehat semua? Hari ini kita masuk ayat ya 88 surah An-Nisa. Iya, kita ngaji dulu ya. Anak-anak tuh kalau jadi kiai, jadi ustadz di bawah ngajar. Nanti udah gede jadi ustadz juga. Nah, teman-teman yang jadi pengusaha ya ajak ke toko anak-anak. Nanti insya Allah anak-anak juga bakal jadi ya pengusaha. Ya, teman-teman yang narik angkot, anak suka dibawa jadi kenek kan, nanti jadi tukir angkot. Enggak ya, insya Allah jadi pengusaha juga ya. Nah ini insya Allah teman-teman dan jemaah yang dirahmati Allah, ini anak saya yang kelima. Ya, namanya Aisyah. Ini Aisyah. Dari kecil udah diajak ngaji sama ibunya, sama mamanya. Kalau yang ini, siapa namanya ini? Siapa nih? Hah? Hafiz. Hafiz, nanti Hafiz ngaji deh. Hafiz ngaji ya, Hafiz ini ya. Mau ngaji apa? Mau deh, ngaji amma. Yuk, Hafiz kita dengerin dulu ya. Dengerin ngaji papa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أولئكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم. Amisah yang dirahmati Allah, apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita adalah lebih lagi harusnya berupa iman, Islam. Dari kecil udah diajarin pakai jilbab kayak begini. Mah, ambil dulu. Kenapa kita-kita ya punya anak sampai gedenya nggak pakai jilbab? Barangkali karena tidak dibiasakan pakai jilbab. Alhamdulillah. Nih istriku ya, Siti Maimunah. Dari kecil istri saya ini makein anak saya jilbab. Nanti kayak Wirda tuh. Wirda juga ikut nih, ada di sini, Kumi ada di sini. Anda masuk juz 17 kan? Coba baca dulu. 1, 2, 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang benar dong. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdasin illa istamaghu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum asarun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Sadaqallah. Juz berapa tuh kasih tahu pemirsa? Juz 17. Ah, gimana pemirsa nih? Kulhu udah rapi belum kulhu? Abang sini. Umi mau ngaji apa coba? Amai tasalun apa alif lam mim? Alif lam mim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Belum on pemirsa, masih subuh. Ini aja dah. Sini, Hafiz sini. Hafiz mau apa ngajinya? Ye, belum pada on nih pemirsa, habis subuh. Masih subuh nih. Ya, balik dulu deh. Papa ngajar dulu ya. Tunggu dulu situ ya. Habis mau ikut papa apa mau ikut mama? Ikut mama aja dah. Ya pemirsa, harta yang paling mahal itu anak. Makanya anak itu jangan dirusak sama harta kita yang haram. Ya, sebab gak ada bandingannya tuh mobil sama anak. Kita beli mobil pakai yang haram, anak make. Ya gak taunya kemudian anak kita bercanda dengan mobil itu. Anak kita kemudian bermaksiat dengan mobil itu. Akhirnya anak kita justru rusak dengan mobil yang kita cari. Nah benar itu. Lihat tadi anak-anak, Masya Allah. Kalau kita menyayangi mereka, berikan uswatun hasanah, berikan kemudian doa, berikan pendidikan yang baik, dan berikan kemudian apa? Harta yang halal. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita terusin lagi ya, yang kemarin. Jadi tidak ada satu orang pun yang meninggal dunia, ya. Wirda, dengar ya. Dengerin papa, Kumi dengerin papa. Mama, biasanya anak-anak saya denger ini di TV. Hari ini dengerin langsung. Subhanallah, sesuatu. Sesuatu. Oh, ayah mana sih yang gak seneng ditemenin istri dan anak-anaknya, ya kan? Subhanallah. Tidak ada satu orang pun nih, dengerin nih mah, dengerin nih Wirda. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan ketemu malaikat Jibril. Semua akan ketemu. Pertanyaan adalah kapan? Yakni pada saat sakratul maut. Pada saat sakratul maut. Kemarin sudah disampaikan bahwa pada saat Isra Mi'raj, ya, yang mengantar Rasulullah Mi'raj siapa? Yang mengantar Rasulullah Isra dari Mekah ke Palestina, Palestina kemudian naik lagi terus ya ke Sidratil Muntaha siapa? Buruk, iya benar Buruk. Boleh. Siapa lagi selain Buruk? Jibril. Kita baru-baru ini dikejutkan ya dan dibuat senang bahwa ada makhluk bumi ya dari China yang kemudian menembus ya antariksa, betul nggak? Bahkan dia adalah seorang perempuan. 14-an abad yang lalu ada teknologi yang belum terjangkau oleh manusia dan pastinya seperti tidak akan pernah terjangkau, yakni teknologi Buruk. Ini teknologi jenis apa coba yang bisa nembusnya 7 lapis bumi, kemudian nyampe ke Sidratil Muntaha, sampai ke arasnya Allah bersama Jibril. Kisah ini insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan. Sedikit nostalgia tentang pertemuan Rasulullah dengan Jibril. Rasulullah pada saat itu berkhalwat. Ya, sebelum diangkat menjadi nabi, di mana Rasulullah menyepi? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Saya doain mudah-mudahan pemirsa bisa berangkat ke Gua Hiro ya. Ini Masya Allah, ini di Mekah ada satu petilasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa kemudian bersepi-sepi di Gua Hiro. Kita doa dulu yuk, mudah-mudahan pemirsa bisa nyampe Gua Hiro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, bila mana ada pemirsa saya ini yang belum pernah ke Mekah dan Madinah, berangkatin ke Mekah dan Madinah. Bila mana mereka belum pernah melihat Jabal Uhud, belum pernah melihat Bukit Thur, belum pernah melihat kemudian Gua Hira, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberangkatkan semua sahabat-sahabat saya yang ada di depan TV atau di depan rekaman ini di kemudian hari, yang mudah-mudahan berangkat ke Baitul Haram. Terutama bisa sujud di Masjidil Haram, bisa sujud di Masjid Nabawi, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa tawaf di Baitul Haram, bisa kemudian duduk ya berdoa di Multazam. Masya Allah ya, ini Mekah punya Masjidil Haram, di tengah Masjidil Haram itu ada Ka'bah namanya. Nah, di depan Ka'bah ini di apa Zam-Zam sini, Hajar Aswad. Nah, di sini Multazam. Nah, kalau saudara semua bisa salat di Hijr Ismail, bisa salat di kemudian makam Ibrahim ya. Makam Ibrahim di sini Masya Allah, ini tempat-tempat yang makbul. Saya doain ya Allah ya Rahman ya Rabb, mudah-mudahan teman-teman bisa duduk, ruku, sujud, doa di Multazam, di belakang makam Ibrahim, kemudian bisa nyium Hajar Aswad, bisa keliling, kemudian tawaf di Baitullah. Kalau sudah selesai bisa masuk tawaf ya. Setelah tawaf adalah sa'i, yakni bainas Safa wal Marwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, setelah pemirsa kemudian menyelesaikan episode umrah, pemirsa coba jalan-jalan nih ke Gua Hiro. Itu naik ke Gua Hiro, kira-kira 1 jam dan sudah ada tangganya sekarang. Nah, pertemuan pertama Rasulullah dengan Jibril alaihissalatu wassalam itu di sini. Jadi turun wahyu yang pertama, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah pertemuan pertama Rasulullah dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Nanti pertemuan terakhir lagi kapan? Ya, pada saat nanti turun wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, peristiwa demi peristiwa dialami Rasulullah bersama Jibril alaihissalatu wassalam. Betul-betul dialami sama Jibril. Dan Jibril inilah yang menemani Rasulullah. Enggak tanggung-tanggung, dia lah penghulu para malaikat. Jadi kalau kata pas pampres, ini yang nemenin nih komandan pas pampresnya benar gitu. Bukan krocok lagi gitu. Bukan tentara-tentara biasa. Jadi panglima TNI-nya lah kira-kira begitu. Jibril ini menemani Rasulullah dalam suasana suka dan duka, dalam suasana kemudian perang dan tidak perang. Bahkan kita semua mengingat peristiwa di Taif, ya. Wah, ini juga pemirsa harus main-main ke Taif nih. Aduh, saya pengen doain lagi nih pemirsa nih, biar bisa ke Taif. Ya, Mekah yang segitu panasnya, kalau ente ke Taif hujan tiap hari. Ya, hujan tiap hari di cuman 1 jam dari Mekah, hujannya bisa tiap hari. Ademnya minta ampun. Ya, kalau Bogor aja mah kalah dah, kalah jauh. Udah pasti kalah jauh, 9 jam ke Jeddah. Jadi kalau bisa ke Taif, ini ada jejak-jejak di mana Rasulullah tuh ditimpuk kakinya hingga berdarah. Maksud Rasulullah ingin meminta suaka, minta pelindungan, ya. Bukan berarti pelindungan kepada manusia, tidak. Maksudnya, ya ingin berdakwah lah di tempat yang sekiranya bisa menerima. Karena Taif ini pinter-pinter, orangnya itu cerdas-cerdas. Tapi ternyata di Taif Rasulullah malah dihina dan ditimpuk. Pada saat ditimpuk, kakinya berdarah, datang lagi Jibril alaihissalatu wassalam. Benar-benar ini apa teman dekat banget gitu loh, kerabat karib ya. Kalau kata kita apa, kalau yang paling dekat apa namanya, soulmate, kayak ustadz dong. Sahabat lah begitu. Nah, Jibril datang nih, apa kata Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Allah telah mengizinkan saya, telah mengizinkan aku dan meminta aku bertanya kepada engkau ya Muhammad. Ya, kalau sekiranya gunung-gunung di Taif tuh, gunung-gunung di Taif dahsyat itu, gede sekali itu gunungnya, besar. Dan masya Allah batu mulu tuh gunung itu. Kalau kita kan pohon ya, ini gunung batu gitu. Kata Jibril, kalau engkau mau, aku akan angkat ini gunung dan aku timpakan kepada penduduk Taif. Itulah sekelumit ya nostalgia atau kenangan seorang Muhammad sallallahu alaihi nabi kita, rasul ya kita, bersama Jibril ya. Yang paling kemudian berkesan juga diantaranya adalah ketika Rasulullah ditemani Mi'raj, naik kepada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Nah, ya, ketika kemudian Rasulullah dijemput oleh Jibril ya di depan pintu rumahnya, kemudian Rasulullah bersiap-siap hendak berangkat. Sebelumnya di Mekah ya, di Ka'bah, Rasulullah dicuci dulu hatinya. Nah, ini timbul polemik ini, apa iya hati bisa dicuci begitu? Kalau saya sih pengennya percaya aja begitu. Kan emang ini susah ya, masa kok hati dikeluarin dulu, digocek-gocek kayak apa, dibersihin itu. Kayaknya gimana ya, memang gak kejangkau sama kita. Tugas kita adalah percaya saja. Ya, sama seperti kemudian ada riwayat ya, ada ayat misalkan yang bertutur wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fi sakinatum mir rabbikum. Ada ayat yang berbunyi ya, Allah meyakinkan Bani Israel dan Nabi pada saat itu bahwa Taulut itu benar-benar pilihan Allah untuk memerangi Jalut. Ya, di zaman Daud kira-kira waktu itu. Daud masih kecil, Nabi Allah Daud masih kecil. Di antara tanda-tanda kekuasaan dari Taulut adalah apa? Akan ada namanya tabut. Ini pun susah dipercaya nih. Akan ada namanya tabut. Tabut. Tabut ini kotak begitu. Yang tidak bisa dipercaya oleh teman-teman dari Jil, dari orang-orang yang bergaris Islam liberal barangkali gitu ya. Atau yang mereka mengandalkan otak saja. Masa kotak ini isinya apa? Isinya sakinah. Isinya ketenangan. Ya, memangnya ketenangan itu sesuatu yang bisa dilihat gitu kan ya? Sesuatu yang bisa dipegang. Kayak air, air kan kelihatan apa, tapi dipegang enggak ada gimana tuh? Ya, udara gitu bisa dirasa tapi dipegang enggak. Kok ini tiba-tiba Allah bilang di antara tanda kekuasaan Thalut ada tabut. Di dalamnya itu sakinah, ketenangan. Wah, ini enggak benar nih, harus dibawa ke penjelasan atau tafsir yang lain. Kalau saya bilang percaya aja lah, kita belum nyampe nih apa teknologinya, otaknya, akalnya. Lebih enggak nyampe lagi terusan ayat ini apa? Sakinatum mir rabbikum wa baqiyatun. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Tahmiluhul malaikah. Nah, ini lebih enggak percaya lagi nih. Jadi selain itu tabut ya, berisi sakinah juga berisi wabakiyatun, berisi peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Nah, malaikat kan berwujud itu, dan orang-orang itu dijelasin bahwa nanti akan ada malaikat tuh bawa kotak, sehingga orang-orang Bani Israel yang memang banyak sekali barokah itu Bani Israel. Ya, kita tidak banyak loh diberikan kekuasaan Allah di depan mata ya, tapi Bani Israel itu banyak sekali tanda-tanda Allah yang diperlihatkan pada mereka. Lah itu kan malaikat jalan depan mereka, gak percaya. Sama Rasulullah juga begitu. Ketika kemudian ada berita Rasulullah dicuci hatinya ya di depan Ka'bah, lalu kemudian diberangkatkan ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian berangkat lagi terbang ya, naik menuju arasnya Allah melewati 7 lapis langit, kita bilang enggak, ini kayaknya harus dibawa ke pemahaman yang lain. Kalau saya memilih percaya aja. Nah, tatkala kemudian udah di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini adalah the end of the sky. Terminalnya langit ya. Perhentian terakhir. Habis Sidratil Muntaha ini adalah arsy. Di arsy ini atau Sidratil Muntaha ini ada namanya Jannatul Ma'wa. Jadi sorga yang paling dekat dengan langit itu Jannatul Ma'wa. Wallahu a'lam bishawab. Jannatul Ma'wa. Dan diberitakan di dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Pada saat itu kemudian Jibril berhenti. Ya, ini penuh nih kenangan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mau meninggal dunia itu didatangi Izrail. Nah, ini jadi tahu nih pemirsa kronologisnya. Rasulullah tuh pengen ketemu sama Jibril dulu. Ya. Apa kata Rasulullah? Aku belum mau dicabut nyawaku wahai Izrail kecuali aku pengen ketemu dulu dengan malaikat Jibril. Masya Allah. Ya, kita akan teruskan lagi insya Allah pembahasan ini di hari mendatang. Mudah-mudahan pemirsa tetap tidak ada bosan-bosan mengaji. Waktu kita memang pendek. Yang pendek inilah dimanfaatkan sebenar-benarnya. Kita bersyukur pada Allah sudah dikasih waktu mengaji. Mudah-mudahan kita tidak pernah lolos mengaji. Yang tidak melihat langsung, lihatlah rekaman-rekaman yang diupload oleh banyak orang di internet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa yang kami pelajari di hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya juga hari mendatang, mudah-mudahanlah ilmu yang Engkau berikan secara manfaat, barokah, dan ilmu yang Engkau izinkan. Ya Rabb, mudah-mudahan kami panjang umur, bisa terus belajar dan mengajar, dan memberitahukan lagi teman-teman yang lain, dan Engkau angkat kesulitan kami, ya Allah. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau bayarkan hutang yang berhutang, Engkau pasangkan yang belum berjodoh, Engkau berikan anak yang belum beranak, dan Engkau kemudian berikan perubahan buat teman-teman yang saat ini sedang terpuruk. Berikan juga penjagaan pelindungan bagi Indonesia Allah, dan Engkau hadirkan pemerintahan yang baik dan rakyat juga yang baik. Rabbighfir warhamanta khairur rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.